Karena itu bagian dari ilmu. Itu yang saya kasihan saudara jamaah. Terus yang sebelah kanan itu para hafid. Ada Syekh Abbas itu sampai sekarang masih jumatan, rambutnya putih. Terus punya murid yang hafid Quran juga, namanya Fadi, Syekh Fadi. Itu jumatan gak kemana-mana, ya ke tempat jamaah. Terus ada grup yang gak ngalor gak ngidul di agak depan saya gini. Bukan grup hafid, juga bukan grup Wahabi. Ada lagi yang grup belakang itu grupnya yang merasa dirinya Muslim intelek, ya dokter, engineer, yang ini mereka punya grup sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah jamaah, kasihan di luar jamaah orang itu hafid ini saya ajak omong tentang jamaah, saya ajak perlunya beramir, berbaiat, perlunya kita punya sambung halaqoh. Dia bilang saya udah tahu semua itu. Tapi yang saya saksikan itu setiap orang bikin jamaah bertengkar. Dia bilang, makanya saya udah gak jamaah-jamaahan. Saya tak ngapal no Quran, Gusti Allah ngampuni saya ngapal no Quran. Saya, oh betul kamu menghafalkan Quran, tapi kamu harus ya berjamaah. Gimana kamu menghafal Quran, mempraktekan Quran? Di Quran itu ya ada amir, ada baiat, ada jamaah, ada sambung. Ya toh, sambung itu ada di Quran loh ya. Ya toh. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Ada dalilnya sambung jamaah itu. Terus Syekh Taufik ini saya ajak omong saudara jamaah. Beliau bilang saya ini tidak diterima di mana-mana. Di sana ada grup namanya Ahlu Sunnah. Itu ilmunya ya mangkul, ya punya isnad. Ilmunya itu di Lakemba, di namanya kampung sebelah kampungnya jamaah kita. Di Lakemba itu ada 3 masjid, masjid umum, masjid Ahlu Sunnah, kemudian masjidnya orang saya enggak tahu ini. Itu masjid agak ke timur gitu. Nah, ini saudara jamaah, bahwa yang kita tetapi ini betul-betul wadah yang semua ilmu Quran hadis sudah dikerjakannya di dalam jamaah ini. Tanpa membentuk jamaah, tanpa membentuk yang namanya ada amir, ada baiat, ada taat, ada sambung. Tanpa membentuk itu Islam gak bisa dilaksanakan. Gimana orang mau zakat kalau gak ada amir? Di luar jamaah sudah jamaah mereka zakat. Zakat itu karena dikerjain sendiri. Saya tanya pada hafid itu, saya kalau zakat itu ya ke Libanon sana. Terus pernah ngasih uang saya di amplop tebal gitu ya. Ini zakat saya sama ibu saya lah. Saya mau taruh kemana saya enggak tahu. Coba saudara jamaah. Dikasihin saya masukin di apa? Di kotak SP. Saya bilang ke kaunya ini, uang ini mun ini zakat ikrore. Kalau orang jamaah saudara jamaah mau zakat mulai kelompok sampai pusat ada penyalurnya. Dan trusted itu bisa dipercaya. Kemudian ada jemaah yang perlu lagi saya sampaikan bahwa kemarin saya waktu masuk di Singapura itu saya dicegat oleh ISD. Ini ada orang Singapura di sini. ISD tahu ISD ya? ISD itu Internal Security Department. Internal Security Department. Jadi saya masuk immigration itu baru dicop, belum dicop saudara, dilihat gitu, ditaruh di screening paspor saya. Kemudian muncul gambarnya, gambar saya, tapi saya usaha lihat ini nggak bisa. Akhirnya kamu tunggu di sini dulu. Nggak pernah-pernahnya saudara, saya masuk di Singapura sudah 15 tahun. Riwa-riwi ke Singapura itu 15 tahun, 15 years. Saya gak pernah. Dan umumnya orang Indonesia masuk ke sana itu maksimum dikasih 1 bulan. Saya itu dikasih 3 bulan. Biasanya dikasih 90 days. Dikasih 3 bulan saya. Kemarin itu saya dicegat. Dicop dengan nomor 237. Jadi saya mau cerita tentang kebenarannya jamaah, saudara jamaah. Salah satu bukti. Tunggu di sini ya, saya nunggu setengah jam. Saya kasih SMS orang yang apa? Jemput saya, kamu tinggalin saya aja lah, kayaknya agak lama ini. Enggak mau ninggalin. Terus setelah setengah jam tuh ada dua orang Melayu, satu agak tua. Orang Melayu itu orang bukan Cina, orang Melayu maksudnya orang, kalau orang Singapura bilang orang Melayu itu orang Islam. Eh? Bukan Cina pokoknya. Dia datang ke saya udah doa-doa. Terus saya deketin dia sambil saya pegang pundaknya gini. Saya giniin, what wrong? Ada apa gitu. Tapi saya ngomong bahasa Inggris. Saya enggak pernah punya masalah begini. Have look my passport. Saya giniin untuk mental juga, saya doa juga terus saya. Terus okay, masuk dulu Bang. Can you come in please? Ngomong macam-macam terus saya duduk. Saya ngomong 2-3 kalimat bahasa Inggris terus dia ngomong gini. Oh, boleh cakap Melayu tak? Oh, boleh, lagi senang saya bilang. Lagi senang. Terus tanya. Pertama itu agak malu-malu, terus langsung saya poin aja. Dia kok nyebut Pasir Panjang sama menyebut Islam Jamaah. Tapi itu masih bahasa apa? Isyarat. Saya punya pikiran dua, ini saya mau ngomong sebagai orang Australia apa membantu jamaah apa. Jadi pikiran saya itu waktu itu sudah, akhirnya saya begini, oke. Mudah-mudahan saya niatin, saya gak mau defend menggunakan hak saya ya sebagai warga negara asing gitu. Saya mau bantu jamaah. Saya ngomong apa adanya jamaah. Dan sekarang itu kita waktunya, dalam arti sudah lama waktunya ya jamaah ini. Kita ini baik dan kita harus menunjukkan orang bahwa kita itu baik. Gak perlu ada yang disembunyikan. Kecuali yang betul-betul ditorna. Jadi jamaah di luar jamaah itu nasihat amir, baiat, taat. Itu umum. Kita ini saudara jamaah ya, kalau di Australia itu pengantenan luar jamaah. Itu nasihatnya itu man mata walai safi unuki baiatun mata miritatan jahiliyah. Orang luar itu. Ternyata sekarang jadi grupnya sini PKS ya, apa? Partai Keadilan. Keadilan sejahtera. Wis pokoke ngene iku lah gak rur. Terus saya menerangkan bahwa pertama saya ngomong gini, kalau kamu mau tahu tentang Islam jamaah, kalau kamu mau tahu tentang Pasir Panjang, kamu datang kepada orang yang benar. Saya ngomong bahasa Inggris pertamanya gitu, you come to the right person. Saya kasih informasi kamu mulai A sampai Z. Sekarang saya menunggu pertanyaan, kamu mau tanya apa? Terus saya terangin, kita ini orang Islam mesti pegang Quran hadis. Orang Islam lah, Quran hadisnya harus mangkul. Saya tahu Islam gini. Harus membentuk jamaah. Jamaah itu syarat-syaratnya Islam. Itu sebenarnya make sense, apa? Masuk akal. Saya terangin. Sampai saya gambarkan kayak orang main bola. Klub bola itu mesti ada presidennya, ada sekretarisnya. Kalau klub bola sampai main di lapangan itu loh ya ada kaptennya kan. Gak mungkin 11 orang tanpa kapten. Ada pelatihnya, ada manajernya. Lah, kalau Islam itu ini syarat-syaratnya. Orang Islam harus berjamaah. Saya terangkan macam-macam. Terus kalau kamu mau tahu Islam jamaah itu bukan nama kita. Kita ini mengerjakan Islam secara berjamaah. Orang-orang menyebut kita itu Islam jamaah. Terus macam-macam saya terangkan masalah budi luhur. Saya terangkan juga sejak berdirinya jamaah itu nggak pernah ada apa sampai ada ajaran yang supaya bikin negara ngelawan. Nggak ada. Yang diajarkan itu menetapi agama Islam yang benar. Kemudian tunduk patuh pada pemerintah yang sah di mana kita tinggal. Ngomong itu sampai 3 jam saudara jemaah, 2 jam setengah itu hampir 2 jam setengah. Yang terakhir-terakhir itu setelah saya terangkan banyak dia nulis informasi semua. Itu dia bilang gini. Tapi kenapa ya? ramai orang, banyak orang yang memusuhi jamaah, banyak orang yang tidak suka dengan jamaah kamu ini, gitu. Kenapa? Yang ditanyakan itu, kenapa kok banyak dimusuhi orang jamaah? Nanti ada satu lagi ya. Saya bilang gini, lah ya. Waktu itu saya duduk agak gini ya, terus saya giniin, saya tunjuk tangan gini. Menurut kamu apa? Saya tambahin bahasa Inggris. What do you think? Dia selain nanya gitu, terus dia agak lemes gini. Enggak biasa. I pikir jealous lah. Jadi dia bilang, menurut saya. Jadi kan dia tanya, kenapa Islam jamaah itu kok, apa? Jamaah kamu ini kok dimusuhin? Saya, kamu gimana? Saya gituin. What do you think? Dia bilang, oh, saya pikir orang-orang itu iri lah. Jadi oh, dia bisa menjawab sendiri, saudara jamaah, bahwa kita dimusuhin itu bukan karena kita salah. Kita ini benar, mereka iri. Jadi itu menambah keimanan saya, saudara jamaah, bahwa saya bilang, terus kenapa kamu sembunyi-sembunyi? No way, saya bilang gitu. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Saya gak sembunyi. Kamu tahu gak, orang-orang jamaah itu bukan sembunyi. Mereka itu tidak mau campur dengan orang itu karena tidak mau campuran akidahnya. Coba kamu cari, mana ada ustaz yang tidak minta dibayar? Gitu. Coba kamu tengok saya pakai, waktu itu saya pakai blue jeans sama pakai kaos yang ada kerahnya itu. Kamu tengok saya, kamu bisa gak lihat saya sebagai orang jamaah? Saya gak sembunyi. Kamu bisa tengok saya orang ustaz gak? Gak bisa. Gitu, kamu gak tahu kan? Jadi orang jamaah itu tidak sembunyi. Orang jamaah itu ingin menjaga kemurnian. Kalau mubalek-mubaleknya tidak mau menampakkan, kan dia gak mau pamer. Orang di luar jamaah itu yang kalau sudah namanya ustaz, saudara jamaah, wis. Ya tuh, wah, kuplukan ECJ, pakaian ECJ, sikapnya, menjaga jarak, mendalil, kamu jangan membeli agama dengan harga yang sedikit. Jadi kalau gaji saya, jangan gaji sedikit. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Ya tuh, saya cakap gitu, dia bilang, nah, diem aja deh. Terus sekarang kamu bisa tahu gak mana-mana jamaah, misalnya di Singapura ke, di Batam ke, di Johor, Malaysia, Tanjung Pinang, di Rio, dia cakap gitu. Gini ya, kamu kalau mau tahu jamaah, saya sendiri sebagai orang jamaah ini, saya gak bisa tahu. Dalam arti gak bisa tahu itu, jamaah itu ada di mana-mana. Mungkin di SD juga ada jamaah, saya bilang gitu. Maybe in SD ada jamaah juga. Karena jamaah ini hubungan kita dengan Allah. Kita tidak bertanggung jawab dengan keimaman kita, tidak bertanggung jawab dengan mubalek. Dan mubalek juga tugasnya hanya menyampaikan, innama ana mubalighin. Saya hanya menyampaikan, wallahu mufti, anal qasim wallahu mufti. Jadi mubalek tuh enggak mikir kalau dia udah ngajar terus, wah kok enggak dilakuin, sedih. Enggak. Saya sudah ngajar, saya sudah dapat pahala. Kamu kerjain enggak, kamu kerjain, that's your business, saya bilang gitu. Jadi kalau kamu mau tanya, jamaah itu ada di mana? Mungkin di mana-mana, mungkin di departemen kamu juga ada jamaah, saya bilang. Ditulis sama dia. Paham lah. Ini kita ini bukan cari dunia. Dan perlu diketahui bahwa jamaah yang kita kerjakan bukan organisasi. Saya bilang gitu, bukan organisasi. Tapi kalau pakai organisasi, you tahu, saya bilang, orang berkumpul kalau nggak pakai organisasi, saya nggak bisa. Kamu tahu organisasi di sini nggak? Saya jawab nggak, saya karena nggak tahu, saudara. Mungkin kalau Mas Yayan tahu ya. Karena di sana itu ada Jami'iyah sama ada PK, Perwanit ya. Terus yang satunya apa? Jami'iyah Perwanit sama Mati. PKMS pokoknya nek lenggu pokok duwe organisasi. Saudara-saudara jemaah yang penting lagi saya jemaah bahwa jemaah saya ini sudah istilahnya itu ya didaftar kalau di Australia itu di ICO ya. ICO. Ini ada minum dasar saya beliau tahu. ICO, ICO itu Australian Internal Security Organization. Kalau di mana? Singapura itu ASD, Internal Security Department. Itu mereka itu telepon kita, rumah kita, kegiatan kita itu dimonitor semua saudaranya Pak. Di jam ini masjid kita ini yang namanya sambung di Sydney itu Brisbane, Melbourne itu jauhnya Banyuwangi, Jakarta. Brisbane, Melbourne, Perth. Perth itu kalau naik pesawat 5 jam setengah. Disambung ke kita lewat telephone conference, kadang-kadang mubalik-mubalik datang. Itu mereka sadar semua. Tapi saya punya keyakinan khusnudon saya dengan imam saya bilang wis juga dengan 4 tes. Kita enggak ada yang kita perlu sembunyikan. Dan kita ini bukan pergerakan makal, makar. Makar itu apa sih sajane? Kita tidak bukan itu, kita enggak ada yang harus kita sembunyikan. Lah, kalau harus yang ada sembunyikan saudara jemaah menurut saya itu normal contohnya. Contohnya ya. Satu keluarga. Saya punya ilham itu satu keluarga. Satu keluarga itu saudara saya sendiri, saudara kandung saya sendiri tahu kalau saya itu punya istri, punya anak, punya ini. Tapi kan juga ada yang perlu saudara saya tahu, ada yang perlu saudara saya tidak tahu dalam urusan rumah tangga saya. Mungkin apa mungkin betul? Artinya ada yang ditona. Misalnya amal soleh, carane amal soleh seminggu ping piro, keuangan misalnya ya, belanja, policy dalam rumah tangga itu, ya itu nggak usah disembunyikan semua orang tahu itu bukan urusan kamu. Nah itu, lah. Kita sebagai orang jamaah, saudara jamaah, sebagai orang jamaah terutama para mubalik-mubalik ya, kita ini secara dunia sudah dikenal. Ya, secara dunia dikenal. Ini nasihat berikut saya. Kita sudah benar orang jamaah. Banyak intel-intel yang menginteli kita ini kecelik, akhirnya jadi jamaah. Kenapa gitu? Banyak, bukan satu dua, banyak. Jadi asalnya itu meneliti-meneliti kita malah jadi jamaah. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini para mubalik-mubalik amal soleh, usaha berkomunikasi mewariskan nilai kebenaran jamaah ini kepada anak-anak kita. Jangan dibiarkan anak-anak kita berkembang sendiri dan kita asumsikan mereka paham jamaah. Gak bisa. Gak bisa saudara jemaah. Contoh, punya anak sudah bisa diajak ngomong, dibanggakan sebagai orang jemaah. Kita ini orang jemaah. Jemaah surga tidak jemaah neraka. Jemaah itu begini. Sudah bisa diajak ngomong, dikenalkan punya imam itu ini. Imam kita yang kita bir'at namanya ini. Di kelompok waktu imamnya ini. Ilmu Quran hadis harus mangkul. Di luar jamaah ini, meskipun Islam, kalau tidak jamaah nggak bisa masuk surga. Itu sejak dini kita kenalkan saudara jamaah. Saya bilang begini saudara jamaah karena seperti yang saya ucapkan dalam pertama tadi, saya ini lahir di jamaah. Saya ngerti strukturnya, jadi lahir jamaah asalnya gading. Saya ngerti strukturnya jamaah, mekanisme jamaah ada 4S. Itu saya tugas. Itu masih alhamdulillah saudara jamaah saya tugas awal-awal. Ada orang-orang jamaah saudara jamaah, teman-teman saya sendiri ya lahir di Gading, lahir di pusat istilahnya. Ngertinya sambung jamaah setelah dia merantau. Setelah merantau di luar tuh baru ngerti, oh ada infak, ada persenan, ada sambung jamaah. Ini saya bukan anu saudara, ini bukan sendiri, ini kenyataan yang saya hadapi. Nah, kita saudara jamaah, nilai kebenaran keluarga jamaah ini harus diturunkan. Diajak omong, diurep-urep dalam keluarga. Istrinya diajak omong, diberitahu. Anaknya diajak omong, diberitahu. Iya toh. Terus untuk seperti itu saudara jamaah, kita tingkatkan diri kita. Apa tingkatkan diri kita ya? Kalau saya punya pandangan saudara jemaah ya, kita ini seperti yang saya katakan asrama yang lalu, meningkatkan ilmu itu kalau mau paham Quran, kalau mau paham Quran harus dihafal, kalau mau paham Al-Quran harus dihafal, kalau mau paham Al-Hadis harus dikerjakan. That's it. Sejamaah saya ini insya Allah sudah banyak yang pernah di Masjidil Haram, di masjid-masjid luar saudara jemaah. Kalau yang namanya Ramadan ini gak di Indonesia ya, kalau di Australia atau di Amerika, mereka itu masjidnya sak genjot ini saudara jemaah. Itu kalau Ramadan itu hatam Al-Quran. Lah, nasihat kepada para mubalek-mubalek, terutama ya saya sendiri ya, kita usahakan saudara jemaah, kita ini yang pikirannya yang kebalik-kebalik dibalik yang benar. Kita ini kadang imamin sendiri itu gak merasa bahwa yang kita imamin apa menikmati bacaan Al-Quran itu gak merasa. Bahkan kita kadang-kadang kalau ada orang imam ngimamin sholat tarawih agak lama itu protes. Ngimamin kok lama-lama sih? Iya toh? Sampai di Gading itu saudara jemaah ada cuk. Di Gading itu ada cuk. Kalau di masjid luhur ngimaminya agak panjang, besoknya itu sepi saudara, pergi ke Melanden Tengah. Ya. Kalau di Melanden Tengah agak panjang, harus pergi ke masjid sana, masjidnya Pak Cari saudara. Ya. Pokoknya terus sampai terkenal mana-mana tarawih yang sholatnya paling pendek itu paling kebut saudara. Lah terus saya juga kepada mubalek-mubalek ya, kita Quran itu sudah zaman seandainya ini, apalagi mubalek-mubalek sekarang ini udah belajar qiraat sabaah ya, udah belajar qiraat sabaah utusan daerah. Itu menurut saya ya, menurut saya kalau namanya hafal Quran itu sudah semestinya, itu hal biasa. Istimewa, tapi itu sudah hal yang biasa, bukan hal yang wah moso iso. Enggak. Terus kalau kita menghafal Al-Quran itu, mau mubalek kok. Mubalek mestinya ngapal Al-Quran. Apa Al-Quran? Mubalek apa Al-Quran? Oh biasa penyanyi mubalek. Gitu dong. Ya tukang sayur, tukang daging ngapal Al-Quran itu baru saudara istimewa. Lagi sana saudara sama ada mubalekot kita. Mubalekot kita itu kerja di butcher. Butcher itu tukang jual daging. Itu punya kawan. Punya kawan jenggoten gini saudara namanya Muhammad, sumatanya ke masjid kita juga. Dia itu ngiris daging itu sambil ngaparin. Saya mau balik kita punya motivasi, oh masalah. Jadi nyuekin daging itu sambil baca surat Maryam, ngapalin surat Maryam. Sampai hafal terus pindah, ngapalin surat Nisa. Lah kita saudara jemaah jangan merasa aneh ngapalin Quran. Dan ngapalin Quran insya Allah mudah. Allah sudah jamin walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Cuma ini sudah besar saudara jemaah, wis gedunge gede-gede mubalek yo. Podho khatam fatis gede-gede lah. Kalau kita enggak meningkatkan kualitas kita sendiri enggak membanggakan ngapal Quran apa mana anak kita. Ya toh. Nah kalau kita saudara jemaah, yang penting lagi ya, saya nasihat ke mubalek-mubalek barangkali juga untuk diri saya sendiri ya. Kita jangan merasa aman, tidak terpengaruh urusan dunia, tidak terpengaruh urusan-urusan maksiat dengan kita sudah khatam Quran, khatam hadis, khatam Bukhari Muslim. Jangan merasa aman. Karena banyak orang itu punya anggapan, orang jamaah, saya enggak tahu mubalek ya. Wah, kalau dia sih sudah khatam Kutubul Arba'ah, Kutubul Khomsah, udah mondok di Purworejo, udah mondok di mana-mana, enggak mungkin dia melanggar. Terus saya mendengar sendiri saudara jemaah, Garantilah kefahamannya. Enggak garanti, saudara jamaah. Yang menggaranti kefahaman ya diri kita ini. Pertama sambung jamaah yang aktif. Karena ada mubalek. Khatam kutubul arba'ah, insya Allah. Mubalikot. Oh iya, iya. Ya, tak? Itu merasa aman dengan tidak sambung aktif. Enggak mungkin murtad. Enggak mungkin terpengaruh, enggak mungkin melanggar. Ternyatanya ya melanggar, saudara jamaah. Ya toh? Lah. Saya nasihat kepada teman-teman balik di sini ya. Kita usahalah. Ya toh? Usaha hafal Quran. Perut kalau diisi dengan penuh Quran, saudara jamaah, insya Allah neraka pun takut dengan kita. Allah memberi barokah. Keinginan-keinginan kita dituruti oleh Allah. Man saqala al-Qur'an wa dzikri am masalati ataitu khairan khairan mimma yasailin. Saya akan orang yang sibuk membaca Quran, sibuk berzikir kepada saya beri lebih baik daripada yang saya berikan pada orang-orang yang ahli minta, ahli doa. Ya, usaha meningkatkan diri, saudara jamaah. Moga-moga Allah memberi manfaat dan barokah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah kesempatan bisa hafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberi kita semangat untuk bisa meningkatkan diri, paham Quran hadis. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua karena Allah diberi ampunan oleh Allah, diberi dimasukkan ke dalam surganya Allah, diselamatkan dari nerakanya Allah. Mudah-mudahan Allah paling murah di jamaah yang benar ini, makin tegak di bumi Allah, diridhoi oleh Allah, menjadi jalan untuk bisa masuk surga Allah, selamat dari neraka Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anaknya orang jamaah, diberi oleh Allah menjadi anak-anak yang akhlaknya baik, paham Quran hadis, rezekinya mudah, lancar, aman, barokah, kemudian dunianya baik, terjaga dirinya dari kemaksiatan, terjaga dirinya dari pelanggaran, dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari pelanggaran, dan menjadi penerus perjuangan para jamaah. Mudah-mudahan Bapak Imam serta keluarganya diberi Allah kesehatan, warasan, kekuatan, bisa menjadi penerus perjuangan para jamaah. Mudah-mudahan kita semua diangkat oleh Allah derajat kita di dunia dan di akhirat, dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Mudah-mudahan semua para mubalik-mubalik ini selalu Allah dijaga hatinya karena Allah, diberi semangat untuk selalu meneruskan perjuangan rojak malam kiamah, diberikan anak-anak yang soleh dan solehat, anak-anak yang bisa menjadi penerus perjuangan Allah di jamaah, bersama-sama masuk surga Allah sampai dan neraka Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang mudah, yang halal, banyak dan barokah. Mudah-mudahan para mubalik-mubalik yang punya utang Allah memberikan bisa nyaur dengan lancar, aman, barokah. Ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami ya Allah. Bayar hutang-hutangnya orang-orang jamaah. Bayarlah hutang-hutangnya orang-orang yang punya utang di dalam jamaah. Berilah jalan keluar. Mudah-mudahan Allah paling semua mubalik-mubalik, orang-orang jamaah diberi bisa haji yang mabrur, yang barokah. Yang sudah haji, mudah-mudahan Allah memberikan bisa pergi haji lagi dengan lancar, aman, barokah. Mudah-mudahan Allah paling di dalam jamaah ini tetap rukun yoni yubo kuno jomulyo, bisa masuk surga Allah, selamat dan neraka Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi karena Allah. Mudah-mudahan semua kita dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah, diberi bisa masuk surga Allah, selamat dan neraka Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.